Incheta bastante nga chamga yan tapchen incheta utina torre picheke opinion welu ta incheta y ei pinita y gaita ti vita cabe mechi ne vint pachi chicken ta yima pacha kimon welu vante chimu vita chicken tamga inton da ingatam da ni ukam ten de perme welu ve mi tai mlepa im tai ti mlepa tai ni cha cha tai ni inche tai ni olfen ma pucha ni olfen kam lepa tai ni nyanya ma pucha ni olfen ni chi win ka ni ni chi welu iwa le inche ta ka ye ne pinta ti win ka ni olfen ta ti welu ve mu pucha ke cha fo ai che ke lu ai cha ngatam che ke ngatam ka wai welu ve ta mon ka chi au tu mu ta che ta fa tai ni Rantu kaya utulmu, cewa tadi melayan muda tu ibu cik Kim dengan terpas cuma apa cik Kimon. Inca kaya tanya pintu apa? Eh pintu muda ini tak kecium. Tanya caw, nyuke, tanya maje, tanya nye. Hari ketui maaf pintu muda ini lugu, melihat palu, waiku. Bayi tanya ibu cik tanya, elu itu tak lugu, bayi muda inca tanya pintu apa cik lugu. Walu bantesimu, bayi ta. Vale wala ye kete irungu tati welu inchin dai ma pecha kimon ume valin dungu ume valin dungu ta inchin ume ne wen dungu ume bu gula wi dai welu cha ume welu yu kemu bu fui ni chokong kame bem lenge ke fui welu puchan ye mu ta upa ke fui ta che ma ta i ma pecha ngen to va chi ma wi dan to ma pu meu ta chi kalma ma pu pinita to va wel ma pu inchin ta wel ma pu che Welu, pewen entu cerita incin, eleni intang mengewe, eleni inta pewen tay mengiamu, incita bayi muta mengen, bayi muta sempan, bayi cimu mengewe mu, ye ma puche, mengel tu mu, tengah mana tay ni tak kecium, bayi mu incia ume, nevin tua piuke mu rakit om nevin, longko mu neke ni ni meci temon, bante cimu welu, elu ngewe tulan. Elu ngawe tulai, nentol gini ngatam, ngatam kawe tulai, tayi sama apa cengen. Kimel we tulai tayi pupunyen, kimel we tulai tayi pucoyin, tayi pupunyen, tayi pukoni, malai, malai tap cekece, kim we tulai, ma apa cengen ngono cuma cedai nawen mawal ngawe tulai ngan. We lu incing nyap tanah wen nafuin, umak kemen nawen nafuin, umak kemen mongen. We lu, cuma bem tulai. Jauh mah, bapak nak kelihatan tuin, bapak nak kemana tuin, kiman? Itu kom tak kecik cuma cakap tuin kiman, bapak mau insin kah beliau tuin, perlu insin betul. Cuntep punya insin mungkin, kalau macam mungkin tu negarin, tunggu dia lu insin, tu macam apa cakap kamu? Perlu ini kamu, bukan ini mah itu betul lain. Ina tuin tu macam kah kiman? Wenka kiman ina tuin, perlu femno lu insin, perlu kalau macam lema insin kamu. Bayi tangga tangga wainga, api wain, wai, tadi saja tu pa, incet entemu cium, cipando inceta, mari cipando tanen, entek mekim pavin dat paci, cuma cile kebel tap tani tak kecium, cuma cik mel tu kebelengan, cuma cik wisan kontu kebelengan, cuma cik tani amul kebel tain dungangan. Puri bentuk entuk ini dulu, bimu kemeki kebun tak kecium. Walau bermesej alkitab mabinyangan, bermesej alkitab, kanyi tak cawu yem, ngalam tu bimu. Ngawi lah bimun tu pasir dulu, maupun cekiman. Taman nyuke taman ciman, bimun tak domong ciman. Taman nyuke tan entuk mabimun taman ciman, alkitab mabimun taman dulu. Bingi bimu tak alkitab bintat pasir dulu tak ince. Jadi muda cikai lu tu ingin tahu muda tiada. Bemoi pula mian, bueno, cumi kita ni apunta tak kece, cumi kita ni supri pandu bamo, cewa kita ni kupai dengan, porque cingku itu bable, pupa wajce bable aku naul. Bemoi cika pupu domo, cumi kita ni newan tu pandu bawa. Bemoi lemai. Pupu domo, cikai cikai cingan, aku ingin bawa, el cado mangan. Kelu bayi tani pu tak kece, bayi tati domo tak bentet tani kelu pan bau. meile mai fei ta tin che ai tani ai ne tam ga ne tani chigen tani chau ta ti chai ai pian in chin ta ba chi ma puta in chin ta ye gui in ta to bam welu ta ita ke che bem lei ta ke che ta ga in ble pe in che ta kra ga utin ble los angel ke pe tani tani abuelo familia tani abuelo ta winka welu ka uti fanyen mo aku ifa chi ma pu Pei katanyi awela yem tanyi peitak peita kahon temuko pei blek peita yem awela tanyi uke tanyi chao ei piki tanyi chao yem incheta incheta kimpala bin kachacho kimpala bin kimpala tanyi awela kimpala tanyi awelo welo ta kimpan tanyi weku kimpan tanyi maye kimpan tanyi anye kimpan tanyi balo peita kimpalpa Welu tanya welita inuke welita vita kimpavinga. Kavita loim tafuka. Kavita ngatamka kitenya wela tati. Vita kisenda kavichi maputu pachi mapumuta ye palaingan kam kaimbele kapavita inya wela yem. Veimta sapi pinya vita pachi mapumwa. Vita pinya mta tengam pinya paingan ya paingan. Veimta nentu paisungwengan melen muta longkole mai tafamu. Malekian muta longko ikal ma takal fuke upin mali ka mali fu ta longko tati be ta ngoi mane tunda ni kemi gebel welu be ta be meche ngata ma ke be ta inchau tati welu ka be meche le mai ta nyu ke ka ipi utan nge che ku im ba chima pu ki ti te nyu ke pi che bu ta ngata ma ta nyu ke ke be ta nyu ke yem ka be ta nge mi ta doi pu el ma pu Ita arkendi no mapu play kon pa ngemi upawi inda kwata install ma mapu ngemi inda yeu ita kabe mechi ngatum tay muta longko aku tu man ta fachi install ma mapu mapu lu patoy man pingi tay ni chau yem pe muta aku tu vi tay ni chau ta tip tap reke uye ita veyu la ta mapu lu pati kita pam ita ngatum tu chau ita longko ve muta aku tu lu veyu la ta ve ta muta ye Rangam pati tayong pupunyayin, yali patuingan, wait, alaponay lo patuingan, ne pati tayong mapuangan, tokom, sabi patu bito pa si mapuangan. Pei mo, pei niya lo patun, tanyi, longko mo, pamilya longko mo, pikyabi tayong awela yem ka, awela ya, tanyi yuke awela yem, tanyi yuke, tanyi yuke. Pei tap sige nga, alki mapagin nga tamat. Pei tap, kiman, Wei, wiki kiman, wei, ei manta, pu, taki, pu, chen, chi, gomo, taki, papai, wei, ta, kim, tuku, nei, pulo, kiman, lei, pu, pelo, ta, domo, rati, weche, keche? Wei, le, mei, ta, kiman, lo, pu, pelo, wei, le, mei, ei, pike, pu, itani, kabe, me, chi, le, mei, ei, pi, pu, itani, a, wela, yem, wei, ta, in, che, ta, ni, tempam, Incheta ni elungen muta bita chingatlam, elungen ta kimelgen. Eimi incheta sufriin, sufri pain, upantong iya upain ta mapumeu, peula ta mapulu upain, pipuita ni awela, peula ta mapulu upain, pipuita ni pichebwe. Welu, kabe mechi, eimun kabe leboimun, kabe mechi tupa, suam ni abimun tupa chitungu. Inchin chumechi zwam kebin twachi dungu chumechi lel kau kebin yema puya gela mi lota chui fita che twata nge wele ita mapuya gel incheta yema puya gel mita semon y kutan nge chita temuinga kutan nge chita temuin y chipandu akui elia chipandu karangan mapu pingi y kalfauto ita koyam Uleita nyengam, mengkupi inta nyengam ta iyal. Kabe mechi le mei, inche be mechi ta semon. Kabe mechi, malita yau yau. Veita ye mea viman, yae inta vei pingi. Veita mengkupi pi inta ti vichi. Tufata vichi agel tanga welei. Kata ti kachuta mlege fui. Na por piki ta che. Kamulita ti warkabin, nalpi. Kamalita wa tati poko mulege chi kachu eta itukum ta inge ke pi tati koromo sa leo mane koi e Tafata bita il tunu wala tap chikeche, fata ye, wate chikeche, bita nel nga tuita ye, tani yi tol, winkama tani lan nga tui, yo wor pitui ngan, bai shumechi vente amula in chimun chikeche bem laya ngan, ki suta in chin kulpa wai nga nga chacha bita, shuma pui nyam, walu bai tamulita tu bai chikimun tat, takeche kimun tamulia bai tatijat, umekume, mungen, ne wen tamulia bai tani. Kim tobel tu pachi kui fiku menangan tai longko tu ku tobel engan tai ni piu ken tu ku tobel engan tai kemme tu ku tobel tai ni kewen me engan tai nyamul tobel tai mapuche tu ku engan sun te chil ka tu le engan me ve kim tobel ngoi nobel tu pa sun me chita ngoi tu labi tai ngu engan ki suengan ta ka sau tu file engan Melita in cinta leni dari cemuta mongeli mongi cemuta puto oki cemuta itu kom biskem gigi dari buke biskem gigi dari longko liftu gigi Melita wicunko puliwen tu suam bilengan amule komuengan wicun komu amule engan waktu kom bilengan koengan biskem nak meleng longko engan gila kon meleng komuengan Elumuton mai, aiman wisudiman, aiman cem mengenai aiman, aiman mai tak paliman tak iman, elu elu ton tak mekiman, pemawi cakewan mampu semu, pitu filia engan kisu engan, el no boleh nyai piping engan, elu kinya puan tu, no time pin no boleh engan, cum tete nyi mungen mu, time piping boleh engan, pemesi tamu tau kita wekece, wekece. Soy muchay tamul tobi tendu. Soy tamul tobi, wai luta kasau ye filengan. Pem no leengan, pem laya ingan. Pem laya ingan chacha. Tu bata ke chupan pachi septiembre mo. Ya. Mulei ta conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena. Vita chembia wi mi vechi mleyechi domo Rukamu mlaye lo, wikal ke lo, kedau ke lo, ke juga lo dani, wentu kom. Cembia bo imi beci pu tomo ne wentu lepol, kim tu lepol, abno aldo baca tumu, kam putuli tadi. Family mai family. Kom ble family tado moda ne wentu lepol. Family tadi. Kasau gila lu tak tahu ngamil lu, Malaysia lu le mai pukul lu itu. Ita ti, semua anda kau bim tamu le lagi saja. Ngamil muda mui itu kimon, kimon tak ngamil tamu. Pantai cium muda semua ngawan non tak kasau, bim muda amwe le itu, bici tu muda amwe le, amwe le, walu bim tu pula je, pukul wajah kece. Nato pelayan kesawangan, bi kami macam rantau pelayan, cuma nato pelayan si pelayan, kami lelai nyuci caw, mungkin lelai kerja muci, cuma si si amal tawon lepas itu mu, tanya mampu cekiman, kata ini kerja tawel tanya pu, bukona tanya pu, nelu wentu, o nelu lamian si, wentu lamian nelu, o betul mungkin belalu caw muci. Kini ngamin lama chi ngamin teriwe chi keju tofani takece piawe ki pilengan ki suengan welu kabe mechi asma tobe ni ele tuengan tsufata in chin ki shum tenda lefui rei kame pichinga tamga wabe chach kame nga tamga wabe mapo che rungun meu katani kolegio Tanya pecik yang ngetam kanal ni abel, kau pecik yang tanya jatuh ni abel lemai, kau bici mampu tamana na kamena wen mapu cheukan ngiyu inye ki kuifi mu malepe pu mu nya taka mare pu niem untoi mapai mu wika kebi i take cheyem pe mechi nyo chike chi nya kamne mangi chimon welu hele ke la pui niem kuifi mu isto kom trap pe pulu kuifi ta revolution bi Weita komoni la pituita pata cheka. Weita, ito kom los pi kapape pulu long kata long cima itu pang itau kan cewu kece tangi itun je cibu kati arcendi nu mapu pikingan tati kawa cible tati nar mapu ple tahu pate pulu wei cip tangi jupun meu nyap taka mare kun meu ne meleke pulu yam pisi pandu ne wer mau ke puyin Kabe me chinga tam tu ke tu fui ni tokom tai kulin tai monga we tai rayan kachu folor kachu mu rani folor kachu an na kon gali tai el ve piche wi ni awela yem bi kabe me chi kanga me chi ko chibul nge wi ni rayan folor kachu elu nge ti tokom folor tokom lawen kachu elu nge fui ni Bueno, tu paño chingi yankan piche vingan dat. Va belebu. Helleu pit pa pengena wela ita te mata la wen. Y la wen am ta monge pe fumu. Y van te chimu y nama porque tu in, utani chiple u me mi autin, kama pugin to la wen ya autin. Kave me chi, utani ya autin, ye plata me mi autin. Ki sui ma pumu nei la wen. Por non tuin la wenta ti ja. Ki muchi ve muy a. Veita muta ki mun. Afmu le meta ki mun ja cha ne wen on mu. Welu ka ve me chi. Ri cha bra le tu le che ke a mu la wi de ki me mun en ta ti ja cha. Veita mu le wi de ye pi a ben ta ti ku il cha ke che. Ka ta ni su mu lu wa le ngan ya mu wa le ngan pa lin tu wa le ngan. Ta ni mari mari pi wa le ngan. Chum li miam bi walengan ma fol walengan kinye tani ma fol ro fol won tani ne alengan tani ka inye tu gole no lengan kinye ka me nge mu kinye ka me man kin tu mu tani at kin tu alengan chacha ta pata be muela in chacha be muela in be mu ta u me wa sa mu in in chin che mu reye tu ne bi winka winka ta chum pala be mu winka ta che mar ma mu me apunta para imu tei ngoya bel pache mapuche kim tei mapuche ke won empalai ta chach in chi mai ta lu ni chach in che bei mu nga ma ken chach a korda bin pache sung kui fi sung kemme sung kui fi sung ya fon e pe nga nye pe no mu pu chich Ulpa bi mante ngenye peno, kombina ngi yagel i, pemlai chikeche ne wen, toko ne kan teni ko. A kui ngeliu mu mo ngeche pa meki ngi. Ngusai mu, ne wen ma meche ngi. Welu takeche nen mu kimun. Kiswe ngen pugli wen mu chau mu. Pugli nye nyo kema pu mu. Pante mwe mu incha cha. Tukulwe pala i mei ma pu. Tukulwe pala i mei wenu chau. Te kach pabe muin. Wi chichiblau mea muin. Pe sila bin wenu mapu. Ta i ptake mulelu, long kolelu. Kame lon, kame rupu. Ta ni kame yawal, kame ta inga tamka yawal. Pi chedi in, pi tokomu. Kejlu nge kia bin. Incheta be chichem tane pinchat incheta chipan pe kach pa mem kela na mun ta wariam pe un ta bichapan en tun nelan ta musai a wa re le te ni pa fa ta ni kachal we mu kinye ta ru ko ta en tun we mu ta ngeju ken ta ni me ya wal me guñol ka we yol ta ni me wichapol kale pon me win kale pon me ta ni me ya wal ta da ya kan enol Ta impectan kan e noyal, pichenta inche chacha. Inche ta ve inche chacha tena. Kata inye pupu nye nye ipike bin. Ki suengen long kong elie ne aigan. Pem no le aigan ngoyia bin. Kati mela inche chacha. Ipike bin ta inpupu nye. Hinya ke mjat ke kenja. Umme winka tu le nengon, ei menan ta wing. Kim lai men tengam ni men ta penye. Kan tu beci pcekece. Aya in ma puche ngolengan, sem bikeni nya wala engan awelu. Tanyi pumaja tiu pita winka. Kisengan rantoi men. Ei men sem konteta elopi men. Sem pia bi men. Ia bermacam rumah muda dengan pelimun, bikin pinjangan. Walau beli semua cerita, beli. Beli mumi tak kece, cing, usah usah kece. Elumi dah. Elumi, elumi, beli. Win kata, tani, cem lama noa. Cing dah elumi, ini buat lain. Ka, kakei awan, kakei kiman tak unpai. Cing dah natu bi, beli mumi noa elumi. Beli mumi, beli mumi cerita, beli mumi. Bayi muchacha tupa inche tupa maliki nyenge lepun asen tuwe katula muchacha. Maliki nyenge jatu, nyenge kamara kun pichacha. Kui fita vele la muchacha. Kinye semana lewi, kinye kiyenge lewi, ngatam gali. Pachapal tawi pinye, ayiwe prapas wamoi, pungulio entu icham yi, teo mai moi man mesia, teo mai moi man fuu. Tenyi mai mun fu, kafan kata umai mun, taman teri lungko ya mu, taman capek to mu, taman ulpayan tu kamu sintron dol, pingi saje. Wen te teri tu kuni ni fu mu, itu kongkolor fu mu, tu kamu lewi saje. Family mai tu, yewa fu in, peta itu kong tanya mu saje. Inya mai, incin dah itu keluar dengan walai. Tapi Floria ropa dah itu kol, cuma cerita ingat sama ada Ryan. Tapi Flor itu kom tanding ini tapi. Fehimu tak kapai tapi itu Ryan, elunya kita cepi kita wifi. Incin tapi mesita kimpan tadi saja. Fehimu tani, kamu di tadi, kamu pun tak kamu di. Kaki mentah mali, kepam tu kita cie. Semua tak kepam tu. Tanya maafku mu, tu kita kurang, tu kulun, piki kepam. Tari we semua tak tari tu kita cie bi. Tari we tak kepali, neuen. Neuen ni tak tari we mentah cie, tari tu lihat bi. Semua kita no mentah ni cie bi, kita tanen tu ke cie lu caca. Encik tak tari tu ken tak? Tari tu ken. We lu, pemecih tak kah pemecih. Ei pike pita kui fimu ta cheta. Vei wei el chake che. Changa u glei mu, changa u toi ta mon ro flor. Pa nye lai mon. A nye lai mon. Fo mu. A pe bi ko lor put ko lai bu el chake do mo. Pu ku se pu papai vei ta tari long kai. Mo lu long ko toi. Tari u pe ta mo tari tu ku inga chuengan. Ni ta ni ka fa u ya mo. Pei tanya siem tangan tempingan, tanya kasih pahun dengan. Tepat pemui saja coba mulai. Pei mu mahu sama dengan saja. Inca pei pei si kiman kimpan inca capcer kimpan. De 11 Maret pandunen de dia 11 13 año. Inca de 11 año nen konfon ekelam. Tukungan kolejio. Inche da intempam kache. Entonces inche vei vei pien. Amoi mo na escuela mien. Chume sin amoi el mei escuela mo. Mo litu kulu ben lei. Kinye ke me zapat tu kuni inche ben lei. O kota tu kuni me hia. Welu fui escuela mo se ayendo mi. Profesor mo di en tobe mo veichi. Zapat mi jai mo. Ini, nen no lucu macam, puwi awan tapi ini latihanen. Faham kan ini mungkin gua ingin bermain jazz kelam. Tapi faham mana mungkin gua mesam, kerana orang ini mui main mungkin gua, faham entuin, repetilin. Kim no di man, entenden no di man, beita mui ingkai ya man, rukut apa man buat, tekurai elgan ini. Vinchim nyam chumaru, neno luka inchin yingi jam. Pei mu, inche vei, pei chip chike, chike nchem nevin welu. Chum tenti bata nimi dubai milo? Inche 69 nen. 69. Tami pam, pan bao, tabao? Tanyi, yegmu. Mai tami yegmu. Vente, vitam, vitam ta 40 años en Nepal. 40 años en Nepal. Mai. Chopa hoy me vi. Inche ta pe wen kui kui ki te ni kpam. Ta inje mu. Chim vim ve chma po. Va che u taim lem ta in la mien ma uda. Ah ya. Ve i ble ta i pi. Inche ta pe wen kui kui tu na ta ni wen tut pam ta ku tu ma uida ta ve mu ta kulien. Mai. Ta mi ta ke che pa wi. Veita ka paita narma paita mu ko ple ka kon pingi vei ble paita ni abuela tani nyuke tani nyuke tani chao tani abuelo ga vita los angeles kura ga utinde vei ble pichi pichi ni chao tani bueno inche chadi tu na ni pu puche tani pu mapuche ni ta pamu pachi Los mu, bueno, esto cumple, hay que no hay línea, dengón, y si hay un cabemechi, rachid vam leyengan, cabemechi, amol ni habit pachi dungengan, pugol ni habit pachi mapiche dungengan, hay que tu no hay chique chica, pulamien mulelu, cuento que la mien, tomo que la mien, pugo que el chado mu, Pua cheke do mo mlelu, pua cheke wentu, pucha chai, mlelu, tuwa che tanana reglelu ingi man, ingi wichambra mle alengan, wamna nole itoko mengan, vei mei ta inche ta ipian, ta i newen mane al ta i mapu, newen mane al ta i pupenyei, newen mane al ta itoko mta i lelfon, ta i mamo yentu itoko mle mei, ta i itoko ma wilantu, ta inpekan ka mekene panon, Kani dai lab kenen tu dai chama tu neteu dai wilvanen mai dai kintun vil fulwen para pachan tu meu akui tantu kisuta chavie pelu tani anta ta mulita lab ken wilvan pelu tani kim tani isho kom tani kimun tani pupunya imu tani pudaya meu puwe che meu isho komu welu vantechimu vei suamne pili vei kamten Kami mesti amulai ingkem kiman, mungkin mungkin kau kalau puli, kami mesti amulai ing, ngoyi ing gay, sufri upah puing, walu ngoyi lah ya ini kiman, amulai abin, macam apa je kiman, apa je ngetam, cunce, ngoyi puli mai, nanan tu ni ing, kami mesti kiman upah tu ini, kerja kulpala ini, family, tapi percekece, elov ing tak semua. Kisengan tadi, ketoingan tadi, kini kini kemengi jupun meu, cahli itu kemengi lepik puluwenengan, pilihan terpipiannya leengan, kini kini jupun meu, kini tahu luwunmu, pantecimu, ngewela itu pasti kemengi semu, ngewela itu pasti kemengi, kemengi ayun piuke, malafui, ngejupun, ya ya kan mueke beleke tuin, ngelai kini kemengi purun. Yelai kinya kame pel purun, kinya kame tutukaton, kinya kame tayelton, yewelai, kinya kame ngatam purun, yewelai, bayi muta itu kau maaf nak kelihatan kimon, kabe mesi tayi ngaji pulelean mai, malai mana iman pulangian, mau yelai iman sebaca tuhmu, malai buat kece, buke gelca ke tuhmu, amu lai iman taman tuhmu wajurni iman, kai mita belai kimita tinya nya. Eh, mita kesal lepas ini mita baca buka, tanya mula muda pun, kemel tuh, kucilka tu pun muda pun cikece, walu neuen tu leh minyanya, neuen tu imi, alka tu imi, kafe mesi admangnya imi, tami mula pamu, tami lepas nelu mula pamu, admangnya imi, walu, elu leh minyanya, ngarcamu, rantun leh imi, kafe mesi cike, cemu me. Neri mi, merkeci, mateci, yerfaci, baca ke, malita ni, maputa ke, tanya sahijah entuk kamu, Tani famen tu ke mueu, chem ya gel mu me. Peita imita ka be me chine lom ta ki mun tu in ka ki mun mu ka be li mun ta ti. Ye mun ta mun tu me chita mun gra be se ken ta mun ya gel. In chin ta ka be li in ka nya nya. Be me chi li ai mi nya nya. Ne wen tu li ai mi mi. Peita be i pia yu ben ten mu ka i mi ga cha cha. E imita ka be i pia un ta te ku ta nya we mi. Ta mi so am ne vi mu fa chi tu mu le mai cha cha. We lu i cham ram ne abi mi tu va chu pu che. Amul ne labi mi tungo engan caca, amul ne labi mi, wai chul ne labi mi gimana engan, bermeci kutan gang aku pulai kisu engan, bermeci kemeci mai engan, bermeci suam ne itu kau mai ni mongel tu pate utai ni nenci mapu engan, cem mongel wai umai muli, kam muli ta ulpelu mongel wai tati muli ta ngaliu muli ta pewen, muli ta itu kau mama ulpelu ta mongel wai. Malita ñangamento, malita yauyawento, malita chafulento, tang tang ta mali, malita yangyangento, malita itogom, ke yeñento ta mali, kuifi, y pepu mu chiqueche, mantechu mu veiki muere y chiqueche pa mantechu, walu uiñoto fle, el uneto huin chach, el uneto huin, inchi mu le capi inten chach, inchi mu le capi inten. Ita bentendo mo pia yu kachacha. Bentendo mo. Beli, chalto yu ayu mai. Bentendo mo yu pia yu nyanya. Beli nyanya, belita, bente po itani dungu. Beli ta ti chacha. Chalto po. Pe umagenta vita. Kame ya sibi imagenta yi dungu ka, ka alkatu yu manu ta wekche keche. Biti suam na lu, chikeche mule lu, wekche keche kasau ge lu. Kabe mechi le mai kamali ya sol gele lo long kole lo ekela mo tani kame tani kame tani trata tani ungu gele ta si vachi makina mo ka si kamale lo vachi pani venta ti ulche lo ta tungu ita kabe mechi le mai alka tu tu va in pe ka ni chumel ta kap chike tungu venta ti ita ei pipe vin tani ei pipe neu tani pini la Nancy y cheque tuve mi mamá cheque tuve la fimi tuvache mu casado con el loco el amo cheque mayor tuve mi pipena huita cheque tuve vender la carta aquí esta tele no me da dulce que no tenía pufuña de mechita cheque tuve vender huelu amo de petas para hacer un amo de esta vamos a la raya y cachacha vamos a la raya ya vendiéndome y esta que hace pues mayor gato. Kalau kita ima munda ini rumah tati, mayu muai, walau kami orang kau ima muli, bi kami macam dia mai, pekan kami ima mula yang dah ingat ramka dia mai, kami macam engkau kakak nuai, bi tak kami macam dia mai tak tapi ya, cakap uang mohon kami uang mohon kimi hoge loce, bi kisah tuan tak ulkei lagi tengah ram tak ceh, bi tak asih dia ulkei, bi muda ulkei je ingat ramka kegi tak ceh tati. Kaki suam tak kaya tonar kaki lagi tak cetak. Pantai cuma petri tak tak kaya cepat tu. Uang tu ini. Uang mungkin, Walu, kita upah utri antai beli makan ka, beli macam kata kisah suam tak lek kaki lagi tak cek endat. Kita beli lebih dah ni, beli macam kat tambayan. Tantu lepen tak, beli terak kisah suam lepen tu, cuntem aku yang kamcei, aku lagi cakap pipi bintai punya endat. I lawan saya aku ibu enong, kita peraja minta mama, kita aku yang dah tipen. Kita puluhan tahun bingai ke puluh tak caca, ngatam kita puluhan, kita kemeh kita puluhan. Kita imut tak kemeh longkok kunci ngatam kita caca.